بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah ada pembagian sembako? Tidak ada. Apakah ada kewajiban dari Pak Bupati, Kepala Desa, Bapak Kadus, Kades, RT, RW? Tidak ada juga. Apakah ini malam penetapan calon anggota legislatif? Tidak juga. Lalu apa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di tempat lain sampai-sampai ada bupati yang membuat perda peraturan daerah tidak boleh kibut tunggal karena orang akan mabuk kelahi di tempat pesta pernikahan. Betul? Kok tahu? Tapi ternyata di Pulau Buru tidak ada lagi orang yang pakai keyboard tunggal rok pendek penyanyi dangdut karena sudah berganti dengan majelis Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara walimah nikah, baca maulid. Acara akikah anak, baca maulid. Acara ulang tahun, baca maulid. Sehingga selamat, karena di dalam maulid itu paling tidak ada tiga. Yang pertama, banyak-banyak membaca solawat, bukan somat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maka dalam satu maulid, satu majlis itu kadang minimal tidak lebih daripada 100 kali selawat. Betul? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa silap dan kesalahan. Ingat, catat baik-baik. Kalau dengar ceramah jangan sambil ngantuk. Yang dihapuskan itu dosa, bukan wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Hari ini Abdul Somad nampaknya derajatnya yang paling tinggi. Di atas pentas ada pentas, di atas pentas ada pentas. Ini bukan Abdul Somad yang minta, ini disediakan panitia. Abdul Somad ini cerita tentang tawaduk rendah hati, tapi dia sendiri sombong angkuh membelakangi para habaib. Saya sudah minta izin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan majlis kita bisa menyambung tali silaturahim. Abdul Somad berangkat selesai salat maghrib langsung ke Jakarta. Penerbangan 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat, berangkatnya jam 2 malam kalau mau ke wilayah Indonesia bagian timur. Jam 2 malam berangkat naik pesawat, 3 jam setengah buka mata, matahari segera terbit. Sampai di Ambon, lupa jam berapa karena masih jam Sumatera, rupanya sudah beda 3 jam. 1 jam setengah tambah 3 jam setengah, 5 jam dalam pesawat. Setelah itu saya sangka sudah sampai, disambut oleh Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Kata Habib Rifqi, kita naik pesawat lagi Ustaz Somad. Kemana lagi kita Habib? Kita ke Pulau Buru. Berapa lama lagi? Pokoknya naik pesawat aja. Naik lagi sampai tercapailah cita-cita kami waktu kecil dulu. Kalau nengok pesawat, tengok tuh pesawat. Sekarang naik pesawat enggak turun-turun. Sampai di Pulau Buru, alhamdulillah, dengan selamat kopernya tinggal. Bukan koper saya, koper Habib, tapi sudah dibawa pakai speedboat luar biasa. Sampai kemari bersilaturahim, berjumpa dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Habib Abdullah Al-Attas, ada Sayyidi Al-Habib Husain bin Tahir, ada Sayyidi Al-Habib Ali Bafaqi. Ada para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu karena sudah berusaha mengingat tapi enggak ingat juga karena sudah tua, sudah lupa. Guru-guru kita, berjumpa sholat Jumat tadi dengan Bapak Dr. Haji Jalaluddin Salam Pesi MSI Master segala ilmu. Berjumpa dengan Bapak Dandim, jumpa dengan Pak Kapolres, maka dengan bermajlis banyak-banyak solawat, dengan bermajlis terhapus dosa, dengan bermajlis terangkat derajat, dengan bermajlis hati menjadi tenang, dengan bermajlis tersambung silaturahim. Ternyata di Pulau Buru ini majlisnya bukan cuma majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis hubbun nabi wal itrah, cinta nabi dan zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya majlis al-asma'ul husna, walillahil asma'ul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Terus, nanti ada ya Ahad, ya Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang Namlea, kalau ada orang Pulau Buru yang belum bermajlis, mudah-mudahan dengan malam ini, setelah ini dia menjadi rajin bermajlis. Tidak ada alasan bagi orang Pulau Buru nanti kalau ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, hai kau anak cucu keturunan Adam manusia, apakah kau pernah ikut majlis? Belum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Antartika, maklum. Apakah kau manusia pernah bermajlis? Belum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Kutub Utara, maklum. Kau tinggal di mana? Aku tinggal di Pulau Buru. Di sana ada majlis hubbin nabi wal itrah, di sana ada majlis al asmaul husna, di sana ada majlis yasin, di sana ada majlis Rasulullah, di sana ada majlis maulidun nabi. Kau selama ini kemana saja saya punya majlis. Apa namanya? Pesertanya cuma 4 orang, 1, 2, 3, 4, kelepak balak 6. Mudah-mudahan setelah malam ini dia berubah. Amin. Yang selama ini majlisnya majlis lagu sia-sia, yang selama ini majlisnya maksiat dan dosa, yang selama ini majlisnya majlis yang tidak bermakna apa-apa, setelah malam ini bertaubat, taubat nasuha. Kanan penuh, depan penuh, belakang penuh. Saya heran, kenapa yang sebelah ini kosong? Setelah berdiri baru kelihatan rupanya laut. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita nanti akan mati menghadap Allah. Apakah rumah yang besar akan kita bawa? Tinggal. Apakah mobil yang mewah akan kita bawa? Tinggal. Ada orang meninggal hari ini, bulan depan sudah dilupakan, tak diingat. Cerita yang lama berganti dengan cerita yang baru. Tapi Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa sampai hari ini, meninggal tahun 2013 September, sekarang 2022, tahun depan haul yang ke-10 tahun, orang masih berselawat. Majlis Rasulullah 3,5 jam dari kota Jakarta, di Pulau Buru 2 kali transit, tapi selawat masih berkumandang mengalir pahala ke makam Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan alam barzakhnya. Hari ini beliau tersenyum melihat kita di Pulau Buru, betul? Siapa yang bilang? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Beramallah kamu, berselawatlah kamu, bermajlislah kamu. Fa sayarallah, Allah yang akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman akan melihat amal kamu. Yang melihat majlis kita malam ini ada tiga. Yang pertama, Allah melihat. Yakinkah Allah melihat? Wa huwa sami'ul basir, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah melihat amal kita. Yakinkah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat amal kita? Ya, inna salatakum ma'rudatun 'alaika, selawat kamu dibawa oleh para malaikat diperlihatkan kepada aku. Yang ketiga, Allah melihat, tak ada yang ragu. Rasulullah melihat, tak ada yang ragu. Yang ketiga, wa rasuluhu wal mu'minun, orang beriman melihat majlis ini malam ini. Apa kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim? Orang beriman, guru-guru kita, para habaib, ayah ibu kita, ayah saya, ibu saya yang sudah meninggal, melihat malam ini anakku sedang berada di Pulau Buru bersama para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, senangkan hatinya ketika dia bertanya, "Kau sedang di mana? Kenapa aku telpon dua kali miss call enggak ada kau angkat?" "Karena aku sedang maulid, Mak." "Allah, kau di majlis Rasulullah?" "Ya." "Siapa tadi yang ceramah?" "Ustaz Abdul Somad." "Wow, amazing." Mestinya yang tausiah pertama ini Habib Rifqi Al-Hamid dari Ambon. "Kalau saya pergi ke Maluku, itu semua yang mengatur jadwal membawa ke Pulau Buru, membawa..." Kemana kita besok, Habib? "Ke Masogi." "Hah? Masogi." "Itu semua yang mengatur itu Habib Rifqi Al-Hamid." Saya bilang, "Habib duluan ngomong." Kata Habib, "Ustaz Somad duluan, nanti saya setelah Ustaz Somad." Jadi saya rasanya sekarang seperti dai cilik yang sedang tausiah, dinilai oleh para habaib. Mudah-mudahan Abdul Somad menjadi pencinta para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ziarah kepada makam habaib yang sudah lebih 300 tahun yang lalu. "Ustaz Somad, kita ziarah," kata Habib Rifqi, "bersama para habaib. Inilah orang-orang yang berjihad fisabilillah. Hai Abdul Somad, kalau kau merasa kau sudah terbang jauh 3 kali naik pesawat, kau belum ada apa-apanya. Mereka sampai ke Pulau Buru dipukul ombak, diimpas gelombang, naik kapal kayu dengan kapal layar sampai kemari mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang dipermalukan dengan diri saya sendiri. Kau tidak ada apa-apanya Abdul Somad. Mereka dulu datang kemari dengan keadaan masyarakat yang amat sangat terbatas. Tapi hari ini kau dimuliakan, dipertemukan dengan Tuan Haji Ali Marikar, bertemu dengan Bapak Uzair Marikar, keluarga besar Masya Allah Tabarakallah. Sampai di kediaman beliau, gambar para habaib, ada gambar Habib Munzir, ada gambar Habib Abu Bakar Gresik, ada gambar Habib Umar bin Hafiz, ada gambar Abah Gurus, kumpul. Masya Allah Tabarakallah. Pelajaran apa maknanya? Kenalkan anak-anak kita dengan para ulama. Ini banyak orang sekarang begitu masuk ke rumahnya, gambar artis, artis, artis, artis. Yang satu tertangkap narkoba, yang satu mau jadi apa generasi ini? Mereka tidak ada menasihati saya, tapi pelajaran yang saya ambil. Di tempat lain saya diletakkan di hotel, pakai peci, pakai sorban, pakai koko. Begitu masuk ke hotel, masuk ke lift, ketemu dengan orang-orang yang bajunya belum selesai dijahit. Dipermalukan di hadapan Allah dan para malaikat. tapi di Pulau Buru saya selamat. Saya ditempatkan di tempat yang aman, tenang, tentram. Beginilah selayaknya membawa para ustaz. Saya bukan ulama, saya bukan habib, saya tidak keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi setetes dua tetes ada darah Nabi Adam. Kalau ada saudaraku yang tidak keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Na'udzubillah, jangan tersinggung. Kita ini semuanya diajarkan bahwa kita ini keturunan Sayyidina Adam alaihissalam. Kita ini adalah manusia. Tapi keberlangsungan manusia ini kalau tidak dibangun jiwanya dengan majlis. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama kali dibangun badan atau jiwa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pum pum pum. Jiwanya dulu dibangun. Bagaimana membangun jiwa? Di dalam maulid ini sedang dibangun jiwa bahwa dia beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Setelah dia beriman kepada Allah, kalau dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka tak diterima keimanannya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rahatil atiyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri waril ahmadi rahati. Tenang, bahagia, happy kalau bahasa kampung kita. Atyar, burung-burung tasdu, berkicau, filayalil maulidi, pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung berkicau bahagia karena kelahiran Nabi. Kenapa kau tidur sampai pagi? Burung-burung saja tahu bahwa malam itu malam kebahagiaan. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi. Itulah enaknya kalau kita majelis rame, yang enggak hafal enggak ketahuan. Wa bariqun nuri yadu bima'ani ahmadi. Jadi di dalam untayan-untayan syair itu anak-anak kita sedang diingatkan dari mulai kelahirannya. Dua bulan. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, memberikan kekuatan pada ibu-ibu hamil yang suaminya enggak ada. Anak-anak ini kalau tidak dikenalkan dengan maulid, mereka tidak akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah siap hadir setiap majlis Rasulullah hari Kamis malam Jumat? Dari bunyinya enggak yakin. Ini sudah ulang tahun yang kedua. Tidak lagi ada alasan. Majlisnya sudah ada, ulang tahunnya sudah. Mudah-mudahan ke depan yang belum datang jadi datang. Amin. Yang sudah datang jadi istiqomah. Mengapa kita mesti bermajlis wahai Ustaz Abdul Somad? Karena setan belum pensiun. Latiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari kanan. Wa an syama'ilihim dari kiri. Kalau kita tidak bermajlis, kita akan lemah. Ustaz Abdul Somad tadi sudah terbang jauh, kira-kira nanti malam siap tabligh akbar insyaallah. Kenapa siap? Karena ribuan orang Pulau Buru mendoakan Ustaz Abdul Somad. Betul? Sebetulnya saya pusing kepala saya, berat kepala saya. Tapi begitu sampai ke Pulau Buru, rupanya mereka mendoakan. Tak tahu entah dari mulut yang mana menembus pintu-pintu langit. Ya Allah, datangkan Ustaz Abdul Somad ke Pulau Buru, ya Allah. Sampaikan dia jumpa dengan kami, ya Allah. doa itu dikabulkan Allah. Mungkin doa saya untuk diri saya belum tentu makbul karena penuh dengan kepentingan pribadi. Tapi doa saudara saya di tengah malam bersimpuh sujud yang tak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan uang, tak ada kepentingan ekonomi. Mereka beramal lillah, langkah kakinya lillah, hayunan tangannya lillah. Semua mereka beramal karena Allah. Itulah yang membuat kita bersama malam ini. Betul? Berkawan karena harta binasa, berteman karena kuasa, berakhir dengan KPK. Tapi kalau bersaudara karena Allah, sampai ke surga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita masuk surga bukan karena tahajud kita, tapi jangan gara-gara ini lalu tak tahajud. Tolong omongan saya jangan dibalik. Nanti ibu dibangunkan oleh suaminya. Oh my darling, tahajud yuk dek. Lalu ibu bangun. Kita tahajud bukan masuk surga bukan karena tahajud kita. Betul. Tapi tahajud itu kita laksanakan untuk membahagiakan dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berjamaah. Saya tidak ragu lagi dengan sholat subuh berjamaah warga Pulau Buru. Sedangkan di tepi laut, di tengah malam, dingin-dingin saja begini mereka ramainya. Apalagi sholat subuh. Kalau enggak percaya, lihat besok. Kenapa majelis Rasulullah ini tidak buat pengajiannya di masjid ya? Duduk di masjid kan bernilai iktikaf. Setelah saya sampai kemari baru dapat jawabannya. Masjid mana yang sanggup menampung orang sebanyak ini? Betul? Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa majelis ngaji enggak di masjid? Karena masjid bisa meledak kalau orang sebanyak ini masuk. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus dari masjid dan sekarang mereka berada di tanah lapang karena ada orang yang takut ke masjid. Kalau dibuat acaranya di masjid, acaranya di mana? Di masjid. Ah, saya enggak jadi datang. Kenapa? Teman saya kemarin ke masjid ninggal. Apalagi godaan ke masjid ini luar biasa. Makanya saya di mana-mana tempat memang saya pesan Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid, kalau bisa saya tabligh akbarnya ada yang di masjid, ada yang di kantor, ada yang di tanah lapang. Kenapa di kantor? Supaya pegawai-pegawai ingat Allah. Kenapa di masjid? Kita mau ngaji. Baru saya dapat kabar orang baik yang selalu mengurus ceramah tausiah di mana-mana. Saya merinding. Baru saja di Jogja, beliau ngurus tausiah saya di Jogja, menemani ke Merapi Merbabu Koh Stephen Mu'allab. Untuk Koh Stephen Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim walil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma afir lahu, ampunkan Koh Stephen ya Allah. Wa afihi, berikan dia kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu furatan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al ahlahu minas sabirin. Jadikan keluarganya, anak-anaknya orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita tak tahu tah kapan kematian itu datang. Saya jauh lebih tua dari Koh Stephen. Saya tidak pernah nanya kapan beliau lahir, tapi dari bentuk wajahnya saya lebih tua. Dan beliau orang baik. Saya bersaksi di hadapan Allah zahir. Bertahun-tahun saya tausiah di mana-mana, beliau selalu datang. Ke Medan, beliau datang. Ke Jogja, beliau datang. Beliau mengurus segala pengajian. Dan banyak mu'allab yang bersandar hidupnya dengan beliau, usaha macam-macam. Itulah untungnya kalau kita berjamaah, didoakan orang banyak dengan kebaikan-kebaikan. Kalau datang berita Ustaz Somad meninggal, berita itu sampai ke Pulau Buru, apakah orang Pulau Buru mau membacakan Al-Fatihah? Mau mendoakan? Itulah yang kita cari hidup ini. Apa yang kita kejar hidup ini? Saya selalu berpikir bahwa malam ini adalah malam saya terakhir hidup. Supaya apa? Supaya kalau besok pagi masih hidup, berarti Allah masih kasih kita kesempatan untuk beramal amal soleh. Kalau malam ini kita yakini ini malam terakhir kita, kita akan menyayangi ayah ibu kita. Kita akan menyayangi istri dan anak-anak. Kita akan menyayangi sahabat dan jamaah. Kita tidak akan menyakiti, menzalimi, aniaya mereka. Kita tidak akan ingkar janji. Kita tidak akan bohong. Kita tidak akan dusta. Karena kita yakin kita akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kalau kami kau beri hidup, ya Allah. Jadikan tambahan umur kami itu sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan kami malam ini mesti mati menghadapmu, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa. Maka jangan pernah berhenti bermajlis. Kalaulah bukan karena majlis para habaib duduk bersama orang-orang soleh, sudah lama dunia ini tak ada rasanya lagi, hampa. Tapi karena masih ada orang-orang baik, kalau kita ketemu hati kita lapang, kalau kita jumpa hati kita tenang, itulah yang membuat dunia ini indah. Mudah-mudahan keindahan ini sampai hari kiamat, sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami bersama malam ini di Pulau Buru, ya Allah, bersama zuriat Rasulullah, bersama para ulama, bersama orang-orang ikhlas, bersama orang-orang baik, izinkan pula kami nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tidak mau sendirian. Man syadza syadza finnar. Kalau sendirian, sendirian juga dia akan masuk dalam neraka. Tolong yang jomblo jangan tersinggung. Maksud saya sendirian tadi itu bukan belum menikah. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat ketemu jodoh. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Bapak enak bilang amin, ibu yang cemas. Iya kan, Bu? Malu. Ibunya ngaji, bapaknya ngaji, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibunya ngaji, bapaknya Fir'aun. Mudah-mudahan dapat hidayah. Bapaknya ngaji, istrinya sundel bolong. Mudah-mudahan segera taubat nasuha. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya tuyul. Mudah-mudahan tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya penuh silap, salah dan dosa. Nabi Adam doanya yang paling tua mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa paling tua bukan doa minta surga. Doa paling tua bukan doa minta jauh dari neraka. Doa paling tua adalah doa mengaku bersilap dan salah dan minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah, ada seorang Bani Israel sudah membunuh 99 orang. Dia bawa pisaunya, dia mau taubat berhenti membunuh. Dia datangi pendeta Bani Israel. Hai, tokoh agama. Ya. Aku mau berhenti membunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosa aku? Berapa yang sudah kau bunuh? 99. Tuhan tidak mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke-100. Dilengkapkannya semua 100. Dalam Islam, man yudhnibu zamban, mamin muslimin yudhnibu zamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, berdosa. Thumma yatatahhar. Dia mandi bertaubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah semua. Di mana mandinya Pak Ustaz? Boleh di kamar mandi, boleh di rumah. Di Pulau Buru jangan khawatir, ke laut bisa. Apalagi kalau sampai ke tengah, bukan cuma dosanya yang hilang, kau dosa sekalian hilang. Tsumma yusalli rak'ataini. Setelah mandi dia berwudu lalu salat sunat dua rakaat. Yang di rumah sakit ruang ICU enggak bisa mandi, enggak bisa wudu, tayamum. Salat sunat dua rakaat, usolli sunnata taubat rak'ataini lillahi taala. Ayatnya Pak Ustaz terserah, pakai ayat yang lama, kulhu. Setelah itu salam, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu? Tiga. Illa man taba, orang yang bertaubat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan saliha, beramal saleh. Ulaika, mereka itu bertaubat, beriman dengan baik, beramal saleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya yang lalu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Semoga Allah mengganti masa lalu kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan nunggu umur 40 tahun, jangan menunggu pensiun. Kamu udah ikut majelis? Saya lagi sibuk sekarang, nantilah setelah pensiun. Memang malaikat maut datang setelah pengurusan pensiun. Tidak ada waktu sempat kalau tidak disempat-sempatkan. Kamu kenapa enggak hadir majelis? Anak saya masih sekolah. Nanti setelah anaknya sekolah, enggak bisa ke majelis karena anak sekarang sudah kuliah, makin sibuk. Nantilah kalau anak selesai kuliah, makin sibuk karena anak sudah kerja. Nantilah setelah anak nikah, makin sibuk. Ternyata setelah anak nikah, dia menitipkan anaknya pula. Betul. Maka mari kita sempat-sempatkan Kamis malam Jumat, majlis Rasulullah, majlis Asmaul Husna, majlis cinta Rasul dan ahli bait zuriat Rasulullah, majlis Yasin. Karena kalau majlis ini kita ikut, insya Allah barokahnya melimpah, hidup istiqomah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh dan soleha, karena kita adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu artinya gemar berjamaah, bermajlis. Solatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, sedekahnya berjamaah. Mati kan sendiri-sendiri Pak Ustaz, memang mati sendiri beb. Tapi jenazahmu insya Allah akan diantar oleh jamaah. Beritamu akan disiarkan kemana-mana. Orang akan sholat gaib dari jauh. Orang akan mendoakanmu. Tapi kalau kau tidak berjamaah, maka khawatir godaan yang begitu besar. Apalagi anak-anak muda ini. Oh, tapi malam ini anak muda selamat semua. Yang tadi sore pacarnya ngajak jalan-jalan. Guys, kita jalan malam ini. Tidak, nanti malam ada majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hubungan kita gimana? Putus. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Jangan pingsan dulu. Semua yang putus akan segera menikah. Jangan takut tidak pacaran. Adik-adikku yang perempuan-perempuan, kalian jangan pacaran. Karena kalau kalian pacaran, kau sudah berapa lama pacaran? Sudah 5 tahun. What? 5 tahun pacaran. Orang pacaran gak dinikahin itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, gak dimakan. Mohon maaf Habib, saya keceplosan. Pacaran 5 tahun, gak nikah-nikah. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau seandainya tidak dinikahi, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Seandainya tersilap, tersalah, hamil yang muntah-muntah, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Melahirkan anak yang malu, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kok mau? Sadarkan dirimu. aku tidak mengejek mengolok-olokmu adik-adikku sekalian. Perempuan adalah anakku, perempuan adalah ibuku, perempuan adalah istriku, perempuan adalah keponakanku, walaupun anakku duanya laki-laki. Anak perempuan ini mesti kita jaga. An-nisa imadul bilad, tiang negeri ini adalah perempuan. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuan yang baik negeri ini menjadi baik. Ini semua orang baik-baik ini pasti dilahirkan oleh perempuan yang baik-baik. Betul? Kalau ibu baik, lahir anaknya baik jadi tentara, tentara yang baik jadi polisi, polisi yang baik jadi pengacara, pengacara yang baik jadi pejabat, pejabat yang baik jadi karyawan, karyawan yang baik, jujur, karena ibu akan menasihati anaknya. Aku tidak ingin mengandung orang 9 bulan 10 hari hanya akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bermajlis. Ini poin yang pertama. Yang kedua, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ngutang. Kita berhutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bayar giginya yang patah, dapat kita bayar pelipisnya yang pecah, dapat kita bayar luka kakinya saat berdakwah. Kita membayarnya hanya dengan taat kepada Allah dan menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, Nabi tidak meninggalkan kursi emas, Nabi tidak meninggalkan warisan apapun. Yang ditinggalkannya hanyalah taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ikut majlis pasti cinta Nabi, karena di majlis itu banyak solawat, solawat, solawat, menyebut nama Nabi itu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Karena dialah kita selamat dari api neraka jahanam. Kalau bukan karena dia, kita masih menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Tapi karena dia datang, dia mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meninggal Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh sahabat. Sahabat meninggal, dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in meninggal, dilanjutkan tabi'in. Sampailah kepada para ulama dan para habaib, sampai ke bumi pulau buru ini. Dan akhirnya kita pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengenalkan Nabi dengan buku. Yang belum beli buku, beli buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diceritakan, nanti anak kita lebih kenal Upin Ipin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenalkan Nabi dengan maulid, mengenalkan Nabi dengan nasyid. Lagu-lagu tadi semuanya mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu menguatkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nural aini, marhaban, hati kami lapang. Ya nural aini, engkau cahaya mata kami. Orang kalau sudah jatuh cinta sayang, dia akan katakan orang itu, kau adalah cahaya mataku, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kalau ada bapak yang ngomong begitu, bu, gombal. Jangan percaya. Buktinya kalau ibu meninggal, dia tuh, saya gak ada ngomong, dia ngaku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang setia dengan kita, sampai ke pintu surga, memperjuangkan kita di padang mahsyar. Mereka datang ramai-ramai menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Kami sudah tidak tahan wahai Adam, berjemur tidak ada atap panas terik, tenggelam karena keringat sampai ke pinggang. Tolong selamatkan kami wahai Adam, kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarang la taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi. Tapi aku silap, aku salah, aku malu kepada Allah. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Tolong kami wahai Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku memanggil anakku namanya Kan'an. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Berceramah tentang itu sangat bisa di Pulau Buru. Kenapa? Dua-duanya ada. Bukitnya ada, airnya ada. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Kebetulan ada perahu di bawah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari air. Air di bawah, bukit di atas. Dia lupa hujannya 40 hari 40 malam, air naik sampai ke atas, tenggelam. Saat itu apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi innabni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak melakukan amal salih, tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka menjumpai Nabi Ibrahim, menjumpai Nabi Musa, menjumpai Nabi Isa, dan puncaknya yang berani menghadap hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur memang paling pendek kita. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kita 40 tahun aja batuk. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun, berapa kali ganti KTP itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya ini kata Nabi baina sittin, antara 60 wa sab'in, 70. Sedikit sekali yang melampaui batas itu. Tapi amal kita masya Allah tabarakallah, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salat al-fadzi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa ashrina darajah, 27 derajat. Ngitungnya jangan sekali. Ini banyak umat Islam ini kalau diajak ayo salat ke masjid, ngapain? 27 derajat, besok kan bisa lagi. Ngitungnya setahun guys. Siapa yang istiqomah salat berjamaah setahun, maka umurnya nambah 27 tahun. Kalau dia istiqomah 10 tahun, umurnya bertambah 270 tahun. Jadi kalau dia istiqomah umurnya 40, maka dia melebihi usia umur umat terpanjang Nabi Nuh alaihi salam. Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa, 40 tahun usianya istiqomah di jalan Allah. Memang orang-orang baik-baik itu masya Allah cepat meninggal. Tapi yang umur panjang jangan tersinggung. Memang kata Nabi ada orang umurnya panjang. Ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling baik? Man tala umruhu, umurnya panjang. Wa hasuna amaluhu, amalnya baik. The best, umurnya panjang, amalnya baik. Tiba-tiba ada anak muda ninggal umur 15 tahun. Ngebut, sakau, mabuk, pakai narkoba. Sudah umur pendek, mabuk lagi. Na'uzubillah. Dan itu tidak ada di Pulau Buru. Karena anak muda di sini baik semua. Amin. Ustaz tahu dari mana anak muda di baik semua? Tuh yang berdiri dari tadi di bawah pohon kayu gini anak muda terus. Iya kamu, jangan tengok ke belakang. Itu anak-anak muda baik-baik semua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang tidur Pak Ustaz, mereka sip-sipan. Orang tua yang membawa anaknya, yang menyuruh anaknya, dia sudah selamat dari tuntutan latus alunna yauma idzin anin naim. Anak ini adalah nikmat. Ketika kau dituntut di hadapan Allah, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak, setiap kamu pemimpin wahai ibu, kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kalian akan ditanya tentang anak-anakmu nanti di hadapan Allah. bawa anak maulid, bawa anak kenalkan dengan para habaib, kenalkan dengan para ulama. Itu akan berkesan dalam hati dan pikirannya. Anak-anak ini 20 tahun akan datang. Yang hadir ini umur 10 tahun, 15 tahun. Umur Abdul Somad datang tahun 2022, 2032, 2042. Mereka akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan jadi jenderal, mereka akan jadi panglima, mereka akan jadi kapolres, mereka akan jadi pejabat, mereka akan jadi pengusaha. Ekspor, impor, minyak kayu putih. Dan ketika itu istrinya bertanya, "Abang, pernah hadir maulid?" "Pernah, dari kecil kami dulu maulid. Tapi dalam sejarah kehidupan abang, yang paling ramai dulu maulid ketika kecil adalah ketika datang ustaz dari Riau, Sumatera, namanya Ustaz Abdul Somad. 20 tahun yang lalu, ketika itu abang masih ingusan lagi." "Mana ustaz itu sekarang, bang?" "Sudah mati." Itulah bapak, saya cerita mati, bapak bukan nangis, malah ketawa. Kita malam ini sedang menciptakan sejarah untuk anak-anak kita. Sehingga kita membawa dia ke majelis menjadi kenangan sampai akhir hayatnya. Sampai dia punya anak, punya cucu, dia pun akan melakukan yang sama. "Dulu ayahku membawa aku ke majelis, maka aku pun akan membawa anakku ke majelis. Apa yang kau tanam hari ini, itu yang akan kau tuai di masa akan datang." Jangan salahkan anakmu kalau dia nanti akan membawa anaknya ke tempat artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Kenapa? Karena kau sudah mengajarkan dia, murid kencing berlari, karena guru kencing maraton. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kalau yang dua ini terwujud, otomatis yang ketiga pasti akan selamat. Negeri ini, Pulau Buru, Maluku akan tetap menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya mesti ada dua. Majelis hidup terus di mana-mana, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buahnya yang ketiga, negeri pasti akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal di Pulau Buru ini, masya Allah, tabarakallah. Begitu pesawat mendarat tadi, langsung kami jalan, kanan kiri subur hijau. Cuacanya panas, Pak Ustaz. Tapi malam dingin. Buktinya apa? Nih, dikasih jaket. Sorban aja sampai dua lapis. Sampai langsung dipasangkan ke kepala Ustaz Abdul Somad. Apa nama kainnya? "Saya tahu, cuma ngetes aja." Lestari pikiran, lestari hati, lestari perbuatan. "Ustaz kok tahu?" "Pak Bupati yang ngomong." Lestari pikiran, pikiran mesti dijaga bersih. Lestari hati, hati jangan sampai ada hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau hati sudah bersih, pikiran bersih, hati bersih, maka perbuatan tangan bersih. Di mana membersihkan hati dan pikiran? Di majelis. Kenapa? Karena di sana diajarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan hati itu dengan selawat, dengan zikir. Di dalam hati itu ada kerak-keraknya, ada karat-karatnya. Bagaimana membersihkan hati? Berselawat, "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Darah tinggi, jantung koroner, asam urat, itu semua penyakit medis. Tapi kalau ditanya sama bapak dokter, "Pak dokter, ya, itu ada keluarga kami tidak pernah makan daging kambing, tidak pernah makan soto kambing, tidak makan gulai kambing. Tapi kenapa darah tingginya naik, tidak pernah minum teh manis, kenapa gulanya naik?" Dokter ini bahasanya lembut. Apa dia? "Faktor psikologis." Pak dokter bahasanya lembut. Kalau bahasa Abdul Somad, busuk hati. Lihat tetangga rumah baru. Lihat tetangga mobil baru. Kalau orang hatinya bersih, dia akan doakan, "Ya Allah, ini tetanggaku rumahnya baru, jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang bisa ditempati majelis Rasulullah SAW." Kalau di tempat kami, maulid Nabi bukan di tanah lapang saja. Maulid Nabi bukan di kantor saja. Maulid Nabi bukan di majelis saja. Maulid Nabi dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. 30 malam. Di Palembang Maulid Arba'in 40 malam. Di Riau Maulid Salasin 30 malam. Di Aceh maulidnya paling banyak 3. 3 apa Pak Ustaz? 3 bulan. Dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Begitulah memuliakan Rasulullah. Jadi kalau ada tetangga kita rumahnya baru, kita tinggal doakan, ya Allah, jadikan rumahnya itu berkah karena diadakan pembacaan Abdiyaul Lami', Simtud Durar, Al-Habsyi, Burdah, Al-Barzanji, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tetangga kita Pak Ustaz mobilnya baru, jangan iri. Dia kan cuma baru bayar DP. Kita doakan supaya iurannya lunas. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang kena penyakit hasad, makanya ayat yang selalu kita baca, paling tidak subuh sekali, paling tidak habis maghrib sekali, mau tidur malam sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi insya Allah kalau dia bermajlis, bermaulid, dia melupakan itu semua karena cintanya, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Suaranya menggelegar, jantungnya bergetar. Yang sakit-sakit sehat insya Allah. Kalau enggak percaya, duduk dekat speaker. Hilang setan-setannya. Ngantuk-ngantuknya pun hilang insya Allah. Bersolawat inilah yang membuatkan doa kita terkabul. Bersolawatlah membuat solat Jumat menjadi sah. Bersolawatlah yang membuat majlis ini tidak menjadi majlis bangkai. Majlis ini sebetulnya adalah majlis bangkai, majlis busuk, majlis bernanah, majlis berbau. Antana jifah, tapi karena disebut namanya maka berubah majlis itu menjadi majlis rahmah. Makanya kata Nabi, kalau tidak disebut namaku di dalam majlis itu antana jifah, majlis nanah, bangkai busuk dan berbau. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Inna Allah wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tadi di kediaman Tuan Haji kami membahas tentang salah seorang sahabat yang kuliah di negerinya Vladimir Putin. Ternyata ada negeri bagian yang dulu Islam, nenek moyangnya Islam, tapi cara sholat tidak tahu, masih menyimpan Quran, tapi cara baca Quran tidak bisa. Kenapa kita yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah, mereka dekat? Bahkan ketika zaman sahabat Nabi, Islam sudah sampai ke Rusia. Sahabat Nabi yang sampai ke Rusia namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Mereka sampai ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain bahasa Arab. Orang Inggris menyebutnya Caspian Sea. Caspia Qazwain. Caspia Qazwain. Caspian Qazwain. Al-Qazwaini orang Caspia. Caspia dekat Moskow. Mereka lebih dekat dengan Makkah dibandingkan kita di Pulau Buru. Tapi di tempat kita masjid meriah, maulid ramai, solat Jumat tadi macam Idul Fitri, Idul Adha. Saya pun payah jalan, akhirnya belok dari belakang baru bisa masuk mobil. Dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Padahal Pulau Buru ini aman. Aman Pulau Buru ini. Kalau aman kenapa banyak sekali polisi dan tentara? Nanti orang takut investasi. Ini bukan Pulau Buru tidak aman, ini aman. Bapak-bapak TNI mengawal karena kalau sampai mereka pencinta ini menarik tangan Ustaz Abdul Somad bisa copot lepas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang datang bukan habib, yang datang bukan ulama besar, yang datang bukan kiai, hanya seorang Abdul Somad. dia hanya menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dimuliakan dan dihormati hanya menumpang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cintanya orang bagian timur terbit matahari. Sekarang kita sudah jam 11 lewat 10. Tadi Abdul Somad mulai tausiah jam 10 lewat 10. Saya walaupun enggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya yang ceramah hampir 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini jam 11, di Pekanbaru masih jam 9. Berarti besok di sini sudah jam 5. Salat subuh Pekanbaru masih jam 3. Artinya jam tidur saya 2 jam terpotong. Kita di Pulau Buru lebih dulu 2 jam daripada Sumatera. Berarti kita besok lebih dulu salat subuh, lebih dulu berzikir mengingat Allah dari saudara-saudara saya yang ada di Sumatera. Berarti orang Pulau Buru lebih dulu masuk surga dari orang Sumatera. Amin. Kalau beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh, lebih dulu juga masuk neraka. Waqina azaban nar, waqina azaban nar, waqina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Terbit matahari dari timur. Pertanda. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Terbit matahari semua bahagia, terang benderang. Dan terbitnya dari sini. Maka tidak salah. Kalau kebangkitan Islam dulu pernah bangkit dari Jazirah Arab, dulu pernah bangkit dibawa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di akhir zaman dia akan bangkit dari timur ini insyaallah. Allahu Akbar. Anak-anak kita yang akan mengumandangkan azan bukan hanya di kota Makkah Al-Mukarramah. Orang Nusantara menjadi imam di Masjidil Haram. Pernah meninggal tahun 1916 Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nusantara punya produk. Tapi anak cucu kita nanti akan mengumandangkan azan di Eropa insyaallah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun bukan Abdul Somad yang azan, mereka yang azan 20 tahun di masa akan datang, tapi pahalanya sedikit banyak mengalir juga ke kita semua insyaallah. Tak usah dengarkan ceramah Ustaz Somad. Ustaz Somad itu ceramahnya tukang mimpi. Mana mungkin anak cucu kita akan azan di Eropa. Mimpi aja takut, apalagi menghadapi kenyataan. Kenal dengan Imam Syamsi Ali? Menjadi imam di Amerika? Orang mana itu? Orang Sulawesi, Makassar, timur. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Maka tanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa dia akan menyampaikan risalah Islam. Saya ingin anak saya seperti Ustaz Somad. Jangan. Saya anak saya mau jadi ustaz. Kalau dia enggak mau, jangan paksa. Saya mau kirim anak saya ke Mesir, ke Maroko. Tanya dulu dia mau apa enggak. Ustaz Somad, gimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir, bapak apa anaknya? Saya, Pak Ustaz. Bapak aja pergi, anaknya jangan. Ustaz dulu ke Mesir, saya yang mau. Anak saya, Pak Ustaz, tanya anak mau jadi apa? Anak saya enggak mau ke Mesir, Pak Ustaz. Dia mau jadi tentara. Bagus. Ikutkan dia tes tentara. Cinta kepada Rasulullah. Hadirkan dia majelis Rasulullah. Nanti dia pakai seragam dan dia akan buat maulid bersama para tentara memukul hadrah. Bangga atau tak bangga? Mana ada Pak Ustaz? Saya diundang ketika Pak Jenderal Mulyono menjadi kasat. Ketika pada saat itu 2018 selesai dari Az-Zikra langsung yang mukul hadrahnya orang-orang berseragam luar biasa. Allahu Akbar. Bangga tidak malam ini ada TNI Polri yang hadir dengan seragamnya? Bangga apa tak bangga? Kami yang tak punya seragam ini Bapak, melihat kalian berseragam hadir maulid, kalian berseragam datang sholat, maka itu sudah menjadi dakwah yang luar biasa. Polisi tentara tidak perlu dia khutbah, tak perlu ceramah, dia cukup dengan seragamnya datang sholat, dia cukup dengan seragamnya hadir maulid, itu sudah menjadi dakwah yang luar biasa. Betul? Apa ini? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara ngusir Don, pakai selawat dia langsung hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat-rahmat, barokah-barokah turun ke Pulau Buru dengan majelis selawat-selawat. Jadi kalau ada yang nanya nanti, siapa yang tausiah di Pulau Buru tadi malam? Ustaz Somad dengan Habib Rifki Al-Hamid. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad? 60 menit dia menyampaikan. Apa yang disampaikannya? 3. Yang pertama, istiqomah bermajelis. Yang kedua, cintai Rasulullah. Yang ketiga, buahnya negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau majelis sudah tak ada, selawat tak lagi berkumandang, jangan salahkan kalau Islam hanya tinggal kenangan semata. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena masjid yang megah pernah dirubah jadi museum. Jangan bangga dengan masjid yang hebat, karena masjid yang hebat sekarang tidak boleh sholat, tidak boleh beribadah di dalamnya, karena dia hanya sekedar menjadi cagar budaya. Di mana itu? Di Andalusia. Jangan sampai itu terjadi di kampung halaman kita. Syaratnya tidak banyak. Hidupkan majelis ilmu, kajian akidah, kajian fikih, kajian akhlak, tazkiyatun nafs, pensucian hati. Kenalkan anak-anak bangsa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi umrikum, barakallahu fi juhudikum, barakallahu fi a'malikum. Saya ucapkan selamat milad yang kedua majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfuk mabarok, alfa mabarok, alaika mabarok, mabarok alfa mabarok, ya miladik mabarok. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad. Semoga kita selamat. Mabarok alfa mabarok, alaika mabarok, mabarok alfa mabarok, ya miladik mabarok, mabarok alfa mabarok, alaika mabarok, mabarok alfa mabarok, ya miladik mabarok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita dengarkan bersama tausiah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan Sayyidi Al-Habib, murid langsung dari Sayyidi Habib Umar bin Hafiz, guru kita Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Falyatafaddal mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi acara pada malam hari ini bisa terselenggara atas kerjasama dari Yayasan Ar-Rahmah Ambon yang dipimpin oleh Habib Rifqi Al-Hamid dan juga Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Buru insyaallah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara pada malam hari ini salah satunya adalah memperingati Maulid Nabi. Yang kedua adalah insyaallah kami mohon doa dan dukungan dari para jamaah, khususnya jamaah dari Kabupaten Buru insyaallah. Habib Rifqi Al-Hamid insyaallah akan memulai pembangunan pesantren yang ada di Pulau Ambon insyaallah. Pesantren ini akan dibangun di atas tanah 7200 meter persegi insyaallah, dan pastinya ini akan menjadi cita-cita kita bersama. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, bagaimana kemudian kita yang ada ada di Indonesia Timur ini betul-betul akan jadi daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di Pulau Buru ini nantilah Allah akan berikan keberkahan. Banyak anak-anak kita yang lahir menjadi para penghafal Al-Quran, yang akan lahir menjadi para ulama insyaAllah. Maka dari itu, pada malam hari ini, apa yang dikenakan oleh Habib Rifqi Al-Hamid, dan kemudian jaket yang juga dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad, akan dilelang pada malam hari ini. Hasil lelangnya akan digunakan untuk mensukseskan pembangunan pesantren Ar-Rahmah yang nantinya akan dibangun di kota Ambon. Dan insyaallah pesantren ini tidak hanya jadi cita-cita Habib Rifqi Al-Hamid saja, tapi ini jadi cita-cita kita bersama. Kami ingin membuka kesempatan kepada para jamaah sekalian yang ingin ikut di dalam program lelang yang akan digunakan untuk pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon ini. Nanti saya akan pandu para jamaah, nanti cukup angkat tangan dan kemudian maju ke depan karena jaketnya hanya ada dua. Maka dari itu saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya, solawat sekuat-kuatnya. Siapapun nanti yang ikut, insya Allah berkah dari majelis ini. Siapapun nanti yang ikut, Allah yang ringankan langkah kakinya. Dan siapapun nanti yang ikut, Allah takdirkan memang jadi jalan kebaikan. Salah satunya nanti terwujudnya pesantren Ar-Rahmah di kota Ambon insya Allah. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini kami ingin membuka kesempatan kepada para jamaah yang ingin ikut lelang. Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini ya, uangnya nanti bisa ditransfer besok. Pada hari ini nanti cukup angkat tangan dan maju ke depan, setelah itu nanti jaketnya akan langsung diberikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Rifqi Al-Hamid insyaallah. Maka dari itu saya akan buka kesempatan yang pertama untuk lelang jaket yang dikenakan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Rifqi Al-Hamid untuk pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon yang dipimpin oleh Habib Rifqi Al-Hamid senilai 10 juta rupiah. Tolong doakan, semoga ada dua orang yang angkat tangan dan kemudian maju ke depan. Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Apakah ada untuk 10 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan langsung maju ke depan? Silakan nanti melewati pintu di sebelah kiri saya, nanti sudah ada petugas yang ada di sana untuk bisa mempersilahkan para jamaah untuk bisa ikut bergabung ke atas panggung. Apakah ada untuk lelang jaket yang pertama senilai 10 juta rupiah boleh angkat tangannya dan maju ke depan? Ada dari belakang, saya tolong dibantu takbirnya sekuat tenaga. Takbir Allahu Akbar. Silakan boleh bergabung bersama kami. Silakan panitia boleh membukakan jalan kepada para jamaah yang sudah mengangkat tangan. Sudah ada satu, apakah ada yang kedua? Bismillahirrahmanirrahim untuk jaket yang dikenakan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Rifqi. Ada 10 juta rupiah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim dari Pulau Buru. Ada di Kota Namlea. Ada 10 juta rupiah yang kedua. Silakan bergabung bersama kami ke atas panggung untuk langsung diberikan jaketnya oleh Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Rifqi Al-Hamid. Sekali lagi kami sampaikan, uangnya tidak harus hari ini ya. Setelah nanti menerima jaketnya, nanti akan dicatatkan nomor teleponnya. Para jamaah akan mendapatkan nomor rekeningnya digunakan untuk mentransfer, nomor rekeningnya atas nama Yayasan Ar-Rahmah Ambon insyaallah ya. Silakan panitia boleh dibantu. Selain jaket ya, insyaallah Ustadz Abdul Somad dan Habib Rifqi Al-Hamid juga membawakan kenang-kenangan berupa kiswah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiswah ini juga akan dilelang pada malam hari ini, yang hasil lelangnya akan digunakan untuk mensukseskan pembangunan pesantren Ar-Rahmah yang ada di Ambon, yang insyaallah ini akan jadi pesantren kita bersama. Ini akan jadi bukti bahwa pesantren nanti yang akan dibangun akan melahirkan para penghafal Al-Quran, para ulama, para dai, yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Insyaallah yang dari timur, yang dari Indonesia Timur, yang akan mengumandangkan azan nantinya di Eropa insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Maka dari itu insyaallah pada kesempatan ini silahkan boleh dibantu dibawa maju kiswahnya ke depan ya. Kiswah ini juga akan dihadiahkan langsung oleh Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Rifki Al-Hamid ya. Kiswahnya boleh dibantu dibawa ke maju ke depan untuk bisa ditunjukkan. Silakan yang sudah jaketnya setelah dicatat boleh maju ke depan terlebih dahulu. Panitia boleh maju ke depan terlebih dahulu untuk diberikan jaketnya langsung oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan Habib Rifki Al-Hamid. Afwan. Terima kasih. Boleh dibantu. Baik, kiswah ini adalah kiswah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sertifikatnya insyaallah. Kiswah ini juga tidak dikaca sehingga insyaallah kiswah ini semoga menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan yang jaket boleh maju ke depan terlebih dahulu. Silakan yang maju boleh maju ke depan terlebih dahulu. Ya, silakan ibu boleh maju diberikan jaketnya langsung. Mungkin yang pertama oleh Habib Rifki Al-Hamid, yang kedua boleh diserahkan langsung oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad insyaallah. Ya. Sekali lagi Pesantren Ar-Rahmah Ambon dipimpin langsung oleh Habib Rifki Al-Hamid yang insyaallah akan dibangun di tanah seluas 7200 meter persegi insyaallah. Insyaallah pesantren ini bersanad Habib Umar bin Hafiz insyaallah, karena Habib Rifki Al-Hamid merupakan murid dari Habib Umar bin Hafiz insyaallah. Habib Rifki Al-Hamid setiap tahunnya mengirimkan anak-anak untuk bisa menimba ilmu di Hadramaut Yaman langsung ya. Jadi insyaallah semoga dari Pulau Buru insyaallah kita berdoa ada perwakilan dari anak-anak kita yang melalui wasilah Habib Rifki Al-Hamid melalui pesantren Ar-Rahmah Ambon akan dikirim ke Yaman dan insyaallah pulang ke Indonesia, insyaallah menjadi ulama, insyaallah bisa menegakkan agama Allah, khususnya di Indonesia Timur ini, dan khususnya nantinya menjadi cahaya di dunia, insyaallah. Dan yakinlah Indonesia Timur menjadi pusat peradaban agama Islam dan pastinya bangkitnya umat Islam di dunia ya. Barakallahu fikum, silahkan ibu boleh bergabung untuk bisa kembali ke tempatnya, kami persilahkan ya setelah menerima jaketnya insyaallah. Sekali lagi setelah jaket kami akan membuka kesempatan yang berikutnya untuk lelang kiswah atau kain penutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hasil lelang dari kiswah ini juga akan digunakan untuk mensukseskan pembangunan program pesantren Ar-Rahmah Ambon. Maka dari itu saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya, selawat sekuat-kuatnya supaya Allah kirimkan pasukannya kembali untuk bisa ikut bergabung jadi wasilah menjadi jalan terbaik untuk terbangunnya pesantren Ar-Rahmah Ambon insyaallah. Baik, kiswah ini akan kami lelang untuk yang pertama senilai 50 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Sekali lagi uangnya tidak harus hari ini ya. Hari ini cukup mencatatkan nama, nomor telepon, kemudian nanti jamaah akan mendapatkan rekening. Rekening yang digunakan untuk mentransfer hasil lelangnya besok insyaallah ya. Apakah ada untuk 50 juta rupiah yang pertama untuk kiswah penutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim dari Pulau Buru. Bismillah. Allah sudah tunjukkan kun fayakunnya pada malam hari ini. Kita bisa berkumpul dengan para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulau Buru menjadi pulau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah takdirkan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad bisa hadir pada malam hari ini. Betul-betul kun fayakun, Allah bekerja pada malam hari ini. Maka dari itu dari Pulau Buru apakah ada untuk 50 juta rupiah yang pertama sebelum nanti kita akan tutup doa bersama dengan Habib Rifki Al-Hamid. Silakan boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pulau Buru 50 juta rupiah untuk lelang kiswah penutup makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensukseskan pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk 50 juta rupiah yang pertama, kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada malam hari ini, yang ikut di dalam program ini mensukseskan pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon. Ada? 50 juta rupiah yang pertama. Saya hitung hingga 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, insya Allah untuk kesempatan, barangkali Ayahanda dan para bunda tidak ingin maju ke depan, nanti boleh menghubungi panitia yang kemudian ingin ikut lelang kiswah ini, insya Allah ya. Maka dari itu kita akan berikan kesempatan untuk Habib Rifki untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu, dan insya Allah setelah doa nanti akan ada beberapa kenang-kenangan yang juga akan dilelang, yang akan digunakan nanti hasil lelangnya untuk pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon. Maka dari itu untuk Habib Rifki untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Tidak sempurna kalau majlis ini sebelum kita berdiri, kita angkat tangan, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang kita minta. Sebelum kita berdoa, saya memberikan oleh-oleh untuk kita semua. Kita yang hadir di sini, rindu kepada Nabi Muhammad atau tidak? Sayang kepada Nabi Muhammad atau tidak? Cinta kepada Nabi Muhammad atau tidak? Inginkan syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Semua ingin syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Mau syafaat Nabi Muhammad atau tidak? Kalau mau, kalau ingin, jadikan ini oleh-oleh dari majlis kita malam ini, kita membawa pulang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana untuk mendapatkan syafaat Nabi? Bagaimana caranya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam? Sederhana saja, amalkan apa yang saya ajarkan nanti. Ketika ini diamalkan dan istiqamah atas amalan tersebut, Nabi yang mengatakan, Nabi Muhammad yang berkata, Nabi Muhammad yang mengucapkan, dan kita tahu Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata atas segala sesuatu, mungkin dari nafsunya atau tidak, tidak sama sekali, tetapi itu datang daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man salla alaiya hina yusbih asyaran wa hina yumsi asyaran adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah. Rawahu Tabrani. Nabi Muhammad memberikan oleh-oleh besar bagi pecinta Nabi Muhammad yang ingin setiap harinya tali atau ikatan antara dia dan Nabi Muhammad semakin dekat dan berakhir dengan syafaat Nabi Muhammad. Apakah itu? Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad sampaikan, man salla alaiya hina yusbih asyaran. Siapa yang bersalawat kepadaku, dimulai dia bangun pagi hari sampai mendekati petang, dia bersalawat 10 kali. Dan bersalawat juga hina yumsi, ketika sebelum dia tidur, sebelum dia memejamkan mata, asyara 10 kali. Berarti cuma 20 kali kalau kita istiqamah atas itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di pagi hari 10, di malam hari sebelum tidur 10. Kata Nabi Muhammad, adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah. Siapa yang melakukan itu akan mendapatkan syafa'atku di yawmal qiyamah. Siap amalkan ini atau tidak? Siap untuk mengamalkan salawat ini atau tidak? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad dan ingin syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka amalkan ini sebagaimana kita kumpul di lapangan yang luar biasa ini, PMP. Apa namanya itu PMP? Pantai Merah Putih. Kalau di Ambon ada JMP, Jembatan Merah Putih. Maka insyaallah sebagaimana kita kumpul di sini, kita akan kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita menundukkan wajah, hati kita terangkat, tangan kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul kepada Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا ربنا اللهم يا الله اللهم يا غفور يا غفار وهي تهن كمي Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menggiring kami hingga kami berada di tempat ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, tidak ada yang membuat kami datang ke tempat ini kecuali satu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami datang ke tempat ini karena kerinduan kami kepada baginda Sayyidina Muhammad. Kami datang ke tempat ini ya Rab hanya karena kecintaan kami kepada baginda Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami hanya datang ke tempat ini hanya karena kerinduan yang amat dahsyat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, akan berakhir acara hari ini dan kami akan pulang, akan keluar daripada tempat ini ya Allah. Maka ya Allah, pulangkan kami bersama Nabi Muhammad ya Allah. Pulangkan kami bersama Nabi Muhammad. Kami tidak membawa oleh-oleh apa-apa daripada acara ini, tetapi kami membawa Nabi Muhammad di hati kami. Kami membawa Nabi Muhammad di mata kami. Kami membawa Nabi Muhammad di telinga kami. Kami membawa Nabi Muhammad di hati kami. Kami membawa Nabi Muhammad di seluruh anggota tubuh kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikan kami pecinta Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, kami hamba-hambamu yang mungkin sampai nanti akhir kelak ya Allah, kami tidak tahu kemana kami akan berakhir, entah atau di syurga atau di neraka ya Allah. Tapi kami meminta dengan Rasulmu Nabi Muhammad, dengan kekasihmu Sayyidina Muhammad ya Allah, maafkan kesalahan kami dan jadikan kami hamba-hambamu yang kelak Engkau akan giring menuju syurgamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kami amat rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Mata ini belum pernah melihat Nabi Muhammad, tangan ini belum pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad ya Rab. Kami hanya mendengar Nabi Muhammad, tapi semakin hari, semakin waktu, semakin dekat, semakin dahsyat kecintaan ini kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan haramkan mata ini daripada memandang Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah ya Rab. Jadikan mata ini mata yang kelak akan memandang Nabi Muhammad di saat dikatakan alwal, celaka, dan sungguh celaka bagi sesiapa yang tidak memandang Nabi Muhammad di yaumil qiyamah ya Allah. Jangan catatkan kami kepada menjadikan kami hamba-hamba yang celaka itu, tapi jadikan mata ini memandang Nabi Muhammad, mendekati Nabi Muhammad, memegang tangan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, memeluk Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, sebagaimana kami dikumpulkan di tempat ini, kami melihat keindahan bumi Pulau Buru ini ya Allah. Ada laut di sini ya Allah. Lalu kami membayangkan, andai saja sekarang ini begitu indah, lalu bagaimana ketika kami berkumpul bersama Nabi Muhammad di telaga Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, lalu kami diminumkan daripada telaga Kautsar, daripada tangan Nabi Muhammad, yang dengan minuman itu kami tidak akan haus selamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Perdekat kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ikatkan hati ini dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami membawa pulang Nabi Muhammad. Dari malam ini kami hidupkan Nabi Muhammad di hati kami, di rumah kami, kepada anak-anak kami, kepada anak-anak laki-laki kami, kepada anak-anak perempuan kami. Kami akan hidupkan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Kami hidupkan kecintaan kepada Nabi Muhammad di dalam rumah kami, ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Allah, di hari maulid Nabi Muhammad, di bulan kelahiran Nabi Muhammad, jadikan kami, air mata yang keluar daripada mata kami adalah air mata kerindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, di majlis yang mulia ini, kami hadirkan ayah ibu kami, kami hadirkan keluarga kami bersama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih ada di hadapan mata kami, ya Allah, panjangkan umur mereka, ya Allah. Berikan mereka sehat wal afiah, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa membahagiakan mereka dengan apa yang kami miliki, bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan jabatan, bukan hanya dengan mobil, tapi lebih dari itu, kami membahagiakan ayah ibu kami dengan Islam kami, dengan agama kami, dengan akhlak kami, dengan Quran kami, ya Rab. Jadikan ayah ibu kami ridha kepada kami, ya Rab. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sebagian kami mungkin pernah durhaka kepada ayah kami, kepada ibu kami. Sedangkan engkau mengatakan di dalam Al-Quran, wala takul lahum awfin, jangan berkata ah saja kepada mereka, karena itu sungguh durhaka. Maka ya Allah, melalui Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, ampunkan kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami, ya Rabb. Maafkan kami, maafkan kesalahan kami kepada ayah ibu kami, ya Rabb. Allahumma ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, di atas mereka tanah, di bawah mereka tanah, mereka sendiri di alam sana, ya Rabb. Ya Allah, jadikan hari ini mereka melihat kami berada di tempat ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kami membayangkan wajah mereka tersenyum ketika melihat kami berada di tempat ini bersama Nabi Muhammad. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, di tengah-tengah kami ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, angkat derajat ayah ibu kami, ya Rab. Sayangi mereka, ya Rab. Cintai mereka, ya Rab. Setiap salawat, setiap zikir yang kami baca demi Rabb, demi engkau, demi zatmu yang mulia, kami rela pahala ini berikan kepada mereka semua di dalam kubur mereka, ya Rabb. Ya Allah, jaga mereka di kubur mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan ya Allah, syurga akan memanggil nama mereka sebelum mereka masuk ke dalam syurga yang sebenarnya, bersama kekasihmu, bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, kami cinta kepada ulama kami, kami cinta kepada guru-guru kami yang hadir di tempat ini, wabil khusus kepada guru kami Tuan Guru Ustaz Abdul Samad, ya Rabb. Kami bangga beliau bisa berada di tengah-tengah kami di sini, ya. Kami cinta kepada beliau, ya Rabb. Kami sayang kepada beliau, ya Rabb. Ya Rabb, panjangkan umur beliau, ya Rabb. Berikan beliau sehat wal afiah, ya Rabb. Kuatkan dakwah beliau, ya Rabb. Berikan beliau keamanan zahir wal batin, ya Rabb. Menangkan perjuangan beliau, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, beliau satu-satunya ulama yang kami banggakan, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, bercapek-capek beliau dari Jakarta sampai ke Pulau Buru ini, ya Allah, jadikan apa yang beliau sampaikan semua di tempat ini adalah pahala besar yang akan kembali kepada beliau dan kepada orang tua beliau, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, para habaib yang hadir di tempat ini semua ya Rab, Habib Abdullah, Al-Habib Hussein, Al-Habib Isa, Al-Habib Ali, semua ya Allah, para habaib kami, jadikan mereka adalah pintu kami menuju Nabi Muhammad. Jadikan mereka adalah wasilah kami kepada engkau dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Rab. Ya Allah, jaga mereka ya Allah. Beri mereka sihat wal afiah ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa ya Halal ya Mannan ya Karim ya Ghaffar. Hari ini majlis Rasulullah berulang tahun ya Allah. Yang kedua ya Allah. Jadikan majlis ini akan memberikan manfaat besar di Kabupaten Buru ini ya Rab. Jadikan majlis ini akan menjadikan setiap malamnya, setiap minggunya akan melahirkan pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang rela berkorban untuk Nabi Muhammad. Aynal muhibbun alladhina alaihimu badzulun nufusi ma'annafa isihana. Mana para pecinta Nabi Muhammad yang rela mengorbankan semua demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Allah, beri kekuatan kepada khadimul majlis, kepada yang berkhidmah kepada majlis ini, Haji Uzair Marikar. Ya Allah, beri kekuatan kepada beliau, berikan afiah kepada beliau. Ya Allah, berikan sihat kepada beliau sehingga terus bisa membimbing, membawa majlis Rasulullah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Keluarga beliau, ayah beliau, ibu beliau, anak-anak beliau, istri beliau, jaga mereka semua dan jadikan mereka semua hamba-hamba yang kau cintai dan dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, beberapa hari lalu kabupaten ini berulang tahun ya Allah, yang ke-23 ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha mendengar rintihan kami ya Allah. Jadikan kabupaten ini adalah balladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan kabupaten ini adalah kabupaten yang kau ridai ya Allah. Daerah yang engkau cinta ya Allah. Daerah yang penduduknya selalu condong kepadamu dan condong kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Ghaffar, andaikan ada musibah yang akan turun di kabupaten atau di daerah ini dengan sebab majlis ini, dengan sebab malam ini, dengan sebab Ustaz Abdul Samad yang datang ke tempat ini, angkat semua bara musibah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, gantikan itu dengan rahmat, gantikan itu dengan kasih sayangmu, gantikan itu ya Rab dengan ampunanmu ya Rab. Allahumma ya Allah, lahirkan dari kabupaten ini banyak penghafal Al-Quran. Lahirkan. Bukan hanya orang-orang dunia saja, tetapi lahirkan dari kabupaten ini adalah hamba-hambamu yang akan membawa bendera Nabi Muhammad. Bendera Nabi Muhammad akan dikibarkan di kabupaten ini ya Allah. Bendera la ilaha illallah, bendera Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, jaga kabupaten ini ya Allah. Ya Allah, makmurkan kabupaten ini ya Allah. Beri keamanan kabupaten ini ya Allah. Jadikan semua ahli masyarakat daripada kabupaten ini pecinta ulama, pecinta dakwah, pecinta agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencintai artis, bukan mencintai hal-hal yang tidak pantas, yang lupa kepadamu dan lupa kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami tahu andaikan ulama datang ke satu tempat maka akan ada saja keberkahan di tempat itu, tetapi melainkan kalau ada seseorang yang membuat lupa daerah itu atau masyarakatnya, bisa saja akan menjadi penyebab musibah besar di daerah itu. Maka ya Allah, hari ini Tuan Guru Abdul Somad yang datang ke kabupaten ini di tengah-tengah kebahagiaan ulang tahun kabupaten ini, ya Allah, maka ya Allah, bahagiakan kabupaten ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rahmati semua di kabupaten ini, ya Allah. Para pemimpinnya, para pejabatnya, ya Allah. Bapak Bupati yang hadir, Bapak Ketua DPRD yang hadir, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang taat kepadamu, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang selalu agama Allah berada di atas kepala mereka, dan dunia hanya berada di tangan mereka, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Beri hidayah kepada mereka, ya Allah. Beri taufik kepada mereka agar bisa terus membangun kabupaten ini menjadi kabupaten yang Islami, kabupaten yang religius, dan kabupaten pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, hadirin yang hadir di tempat ini semua membawa sesuatu. Ada yang sakit, ada yang memiliki hajat, ada yang anaknya belum saleh, ada anaknya kena narkoba, ada anaknya menjadi peminum. Ya Allah, kami angkat tangan ini dengan wasilah Nabi Muhammad. Perbaiki urusan kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, kami yang memiliki sakit, sembuhkan penyakit kami bersama Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, ya Rabb. Ya Allah, andaikan yang sakit di rumah, maka ketika kami pulang dari tempat ini, aura kesembuhan akan sampai kepadamu, sampai kepada mereka dengan sebab Nabi Muhammad, ya Rabbal Alamin. Allahumma, ya Allah, bagi kami yang memiliki hajat, ya Allah, hajatan fin nafsi, ya Rabb, faghdiha ya khaira qadhi, kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Hajat dunia kami dengan maisarah, dengan kemudahan, hajat akhirat kami dengan rahmat dan maghfirah dan ampunan, ya Allah. Allahumma, ya Allah, Allahumma ya ghafar, Allahumma ya Allah, bagi kami yang memiliki anak-anak belum saleh, ya Rabb, kami berharap anak-anak kami seperti Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Kami berharap anak-anak kami menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Andaikan belum sampai, ya Rabb, anak itu mungkin jadi cobaan kepada kami. Tapi ya Allah, hari ini kami meminta dengan karamah dan mukjizat Nabi Muhammad, ya Allah, perbaiki anak-anak kami, ya Rabb. Perbaiki anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah, yang kelak akan membanggakan kami di hadapan Engkau dan di hadapan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma, ya Allah, kami panggil namamu, ya Allah. Kami seru namamu, ya Allah, semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami panggil namamu, ya Allah. Perbaiki, ya Allah, hati kami, ya Allah. Keluarkan semua hasad, dengki, iri, semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami sebut namamu, ya Allah. Kami merasakan lazat memanggil namamu, ya Rabb. Jadikan nama ini yang keluar ketika kami akhir, ketika kami berhadapan dengan malaikat Israel, tidak ada kalimat duniawiyah yang keluar, tetapi kalimatmu, kecuali namamu, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ij'al hadha ad-du'a marfu'a wa masmu'a ya rabbal alamin. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا واجعلنا يا رب مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اقنا وايام جميع شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيش والرحمة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع وادفع واصرف عنا والمسلمين الأذى والقلا والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمهان والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن وادفع لهم من شر التاغين والباغين والمعتدين بما شئت أجلا غير آجلين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا جود الجودين برحمتك يا رحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا فعال لما يريد يا رب العالمين ربنا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya tutup majlis ini. Kita sama-sama talgilkan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dihidupkan atas kalimat ini, dimatikan atas kalimat ini, dan kelak berkumpul bersama para ahli kalimat ini di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله سموا لا إله إلا الله لا تسليما كثيرا اللهم كما حيتنا عليها فمتنا عليها غير مفتون ولا الضالين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هذه النية بتمام الحاجة بإقبال الحاجة يا رب على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين قبول إن شاء الله آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين baik jazakallahu khair kepada para jamaah sekalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Sallu ala nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinu ala